dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Para ikhwah, kita pada pertemuan sebelumnya sudah menyebutkan bahwa Allah pada ayat ini, satu dari mulai ayat 133, menyebutkan tentang ajakan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ajakan tersebut disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian di ayat yang ke-134, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara rinci sifat orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya penulis mengatakan, "Tsumma wasafa al-muttaqina wa a'malahum." Kemudian Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang bertakwa dan perbuatan-perbuatan mereka. Faqal, supaya seraya berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Penulis berkata, menafsiri ayat di waktu lapang maupun sempit, ay fi hali usrihim wa yusrihim in aysaru aktsaru minan nafaqah wa in a'saru lam yahtaqiru minal ma'rufi syai'an. Yang artinya, menafkahkan harta di waktu lapang maupun sempit, yaitu pada saat kondisi mereka sedang sulit atau kondisi mereka sedang lapang. Bila mereka sedang lapang, maka mereka akan memperbanyak infak. Dan bila mereka sedang kesulitan, maka mereka tidak menganggap remeh suatu kebaikan walaupun hanya sedikit saja. Itu tafsiran yang disebutkan oleh penulis, bahwa salah satu sifat orang-orang bertakwa adalah orang yang bersedekah, berinfak, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Dalam keadaan lapang, mereka banyak sedekahnya. Dalam keadaan sulit, mereka tetap bersedekah dan tidak meremehkan sedekah yang sedikit itu. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akha biwajhin taliq. Jangan sekali-kali kamu menghina dari kebaikan sedikit pun. Meskipun kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan berseri wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita lihat tafsiran para ulama tentang bersedekah di saat lapang dan di saat sempit, di antaranya perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat, dan juga perkataan Muqatil bin Hayyan rahimahullah, Ad-Dhahhak ibn Aswad, As-Sarra dan Dharra, lapang dan sempit di sini maksudnya adalah ar-raha wasyiddah. Artinya ar-raha, keluasan rezeki. Syiddah, kesempitan rezeki. Ada juga tafsiran disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan lapang di sini adalah halus sehah. Itu keadaan sehat. Dan sempit di sini adalah halul marad, yaitu keadaan sakit. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, bahwa keadaan lapang, bersedekah dalam keadaan lapang, yaitu firil hayah, yaitu dalam keadaan sedang hidup, masih hidup bersedekah. Dan dalam keadaan sempit, yakni yusi ba'dal maut, yaitu dia bersedekah dengan cara berwasiat setelah dia mati. Dengan cara dia berwasiat setelah mati. Ini tafsiran yang ketiga dari para ulama, dan tafsiran-tafsiran yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tafsiran yang keempat, yaitu dalam keadaan lapang, maksudnya adalah fil 'urs wal wala'in, melapangkan sedekah, banyak sedekahnya ketika dalam walimah-walimah, yaitu dalam makanan-makanan yang dibuat karena pernikahan atau karena acara-acara tertentu. Dan dalam keadaan sempit, maksudnya adalah fin nawaib wal ma'atin, yang artinya bersedekah dalam keadaan musibah. Ada musibah, maka dia bersedekah. Ini termasuk daripada tafsiran-tafsiran alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra. Ada lagi tafsiran yang selanjutnya, orang-orang yang bersedekah pada waktu lapang, maksudnya adalah an-nafaqah allati tasurruk, mislu an-nafaqah 'alal auladi wal qurbat, yaitu bersedekah dalam keadaan lapang, maksudnya bersedekah dalam keadaan kita senang bersedekah itu, seperti menafkahi anak, istri, dan kerabat-kerabat, itu kan kita senang. Ini namanya juga bersedekah dalam keadaan lapang, tafsiran yang kelima. Dan bersedekah dalam keadaan sempit, maksudnya di sini yang kelima adalah bersedekah kepada musuh. Kepada musuh. Jadi musuh termasuk kita sedekahi, dan itu termasuk sifat orang bertakwa. Sehingga musuhnya, mungkin kalau dia kafir, dia bertaubat kepada Allah, masuk dalam agama Islam. Kalau seandainya dia orang Muslim tetapi memusuhi agama Islam atau memusuhi syariat Islam, memusuhi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan bertaubat dari keperbuatan bid'ahnya atau kesyirikannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tafsiran yang kelima seperti itu. Itu bersedekah dalam keadaan lapang, maksudnya bersedekah dalam keadaan kita senang bersedekah tersebut. Seperti bersedekah kepada anak, istri, para kerabat. Bersedekah dalam keadaan sempit, bersedekah kepada para musuh, agar mereka mengetahui indahnya agama Islam. Tafsiran yang terakhir, bersedekah dalam keadaan lapang, maksudnya adalah ma yudhifu bihil ghaniya wa yuhdi ilaih, yaitu bersedekah kepada orang yang diluaskan rezekinya. Jadi orang-orang yang diluaskan rezekinya, kita kasih sedekah agar dia tahu diri, ente kaya semestinya sedekah kayak saya. Ya. Agar dia tahu diri. Dan sebagian orang ada yang tahu diri setelah disedekahi. Sebagian kada, oh nyaman. Sudah sugi disedekahi pulang. Nah, ini. Wassar wadh-dharra, dan bersedekah dalam keadaan sempit, ma yunfiquhu ala ahli dhur wa yatasaddaqu bihi alaihim. Sedekah yang diberikan kepada orang miskin dan kepada orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Nah, itu beberapa tafsiran sifat pertama dari orang yang bertakwa, yaitu bersedekah. Dan ada perkataan menarik tentang sedekah ini, dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Beliau mengatakan, as-sadaqatu kal jihad, faman jabuna la yadkhulu fihi. wa man syaja'a yadkhulu fi. Sedekah itu bagaikan jihad. Yang pengecut tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Yang tidak pengecut, maka dia akan semangat di dalamnya. Kalau dia pengecut, dia tidak akan pernah bersedekah ataupun sedekah sambil al-man dan sambil al-adha. Sambil mengungkit-ungkit pemberian, sambil menyakiti orang yang diberi sedekah. Tapi kalau seandainya dia pemberani, punya syaja'ah, maka dia tidak pernah terlalu menghitung apa yang dia keluarkan saat dia bersedekah. Nah, ini perkataan yang menarik sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi itu ada beberapa tafsiran. Alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra. Orang-orang yang bersedekah saat lapang dan saat sempit. Baik, itu sifat yang pertama. Dan para ikhwah, sifat yang pertama ini, sebagaimana jihad, dia memerlukan iman. Memerlukan iman. Jihad itu berat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Rasul amri al-Islam, wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok perkara itu adalah agama Islam. Dan puncak dari amalan Islam, sebagaimana puncaknya punuk onta, itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia perlu iman. Coba kita ngangkat senjata, ya, kemudian meninggalkan keluarga, berkorban harta dan nyawa. Ulun aja, subhanallah, ini pengalaman pribadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebelum Ramadan yang lalu, ulun garing. Garingnya mungkin hampir mau mati. Ya, dan tidak ada yang tahu kan. Karena sakit semua badan, kemudian luar biasa. Padahal itu garingnya hari Jumat. Hari Selasa saya harus umroh. Kemudian berobat sana sini, alhamdulillah hari Sabtu, hari Ahad sudah mulai bisa bangun dari tempat tidur. Padahal hari Selasa harus berangkat. Sampai Selasa berangkat di pesawat mau berangkat itu badan gemetar. Padahal sudah sembuh, tapi masih lemah. Badan gemetar karena ada perasaan sepertinya mau mati. Itu perasaan semakin besar. Yang saya ingin tuju di situ adalah orang berjihad itu tidak mudah. Karena di hadapannya ada perjuangan antara hidup mati. Dia harus mengingat istrinya, mengingat anak-anaknya, mengingat rumahnya, mengingat harta bendanya, mengingat dunianya. Berat. Maka itu yang terjadi pada saat itu. Benar-benar jantung lebih cepat berdetaknya, kemudian di sini sudah dingin, itu belum terbang. Dan saya alhamdulillah dikasih bisnis, jadi sambil rebahan, guring, karena di tidur bisnis itu ada tempat guring, tapi tidak bisa tidur karena hatinya tidak tenang, sepertinya ini mau mati. Lalu alhamdulillah teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Adza bizikrillah tatma'innul qulub." Dan saya mulai membaca Al-Qur'an apa yang bisa saya baca. Alhamdulillah selesai perasaan tersebut. Yang ingin saya tuju adalah bahwa berat untuk meninggalkan keluarga, anak, istri, meninggalkan orang tua, adik, kakak, itu sangat berat. Nah, berjihad begitu. Nah, sama dengan jihad bersedekah. Dia memerlukan iman. sedekah itu memerlukan iman. Karena kita sudah dapat uang, kemudian kita zakatkan, kita nafkahkan, kita sedekahkan, tanpa kita melihat timbal baliknya setelah kita sedekahkan. Ya. Kita hanya bisa mengira-ngira dengan iman kita. Oh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gantiannya. Nah, semoganya itu harus diterpa dengan iman, baru bisa dikeluarkan. Makanya coba lihat Al-Baqarah 254, ini saya sering ulang, tentang ayat berinfak dan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang beriman, sedekahkanlah dari harta yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang suatu hari yang pada saat itu tidak ada teman, tidak ada yang memberi syafaat. Ayat ini intinya memberitahkan untuk bersedekah. Lalu kemudian dari mulai ayat 255 sampai 260, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kekuasaannya. Ayat 255 dari Al-Baqarah, ayat kursi, menceritakan tentang maha kuasanya. Allah maha hidup, maha berdiri sendiri, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah mengatur dunia tidak pernah lelah dan capek, dunia, langit dan bumi tidak pernah lelah dan capek. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa memberi petunjuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa menerbitkan matahari, tidak ada yang bisa kuasa seperti itu selain Allah. Allah maha kuasa menghidupkan orang, mematikan orang, kemudian menghidupkan lagi. Allah maha kuasa menghidupkan burung, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu semua untuk memupuk keimanan, agar kita mau bersedekah. Hei kalian, jangan takut, berimanlah kepada Allah, bersedekahlah kepada, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan gantikan dengan berlipat-lipat. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana? Siapakah orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik? Niscaya Allah akan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan membalasnya berlipat-lipat. Itu perlu iman tuh. Kita punya 100 ribu, kita sedekahkan 50 ribu. Dalam hitungan matematik manusia, yang tersisa uangnya 50 ribu. Padahal dalam hitungan iman, Allah berfirman di ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah jalla fi'ula seperti orang yang menanam satu butir, menumbuhkan 7 bulir, membuahkan 700. Dilipatkan menjadi 700. Kemudian dilipatkan sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. 50 ribu yang di kantong sisanya tadi, itu hitungan matematik manusia. Yang tidak dibarengi dengan keimanan. Yang berlipat-lipat, itu hitungannya iman. Makanya, poin pertama, sifat orang bertakwa bersedekah. Terutama dalam bulan Ramadan ini. Terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, nanti saya akan jelaskan di malam tentang bagaimana sedekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan ini ingat ketika Allah berfirman fi sarra wa dharra, bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit, tadi sudah kita sebutkan. Bukan hanya tugasnya orang kaya ini. Bahkan semakin sempit kehidupan kita tetapi kita mau bersedekah, berarti menunjukkan keimanan kita tambah besar. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Terutama dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, para ulama mengatakan, idza dakhala Ramadan fahuwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am. Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka dia adalah bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dan bersedekah, memberi makan. Terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Terutama lagi yang tidak bisa full beriktikaf, seperti wanita haid, seperti orang-orang yang bekerja, maka dia bisa mengerjakan amalan-amalan yang agung seperti beriktikaf atau bersedekah di siang hari. Ada perkataan menarik, ini saya akan bahas nanti malam. Ada perkataan menarik dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inni astahibbu al-amala as-salihah fil ashr al-awakhir fin nahar kama astahibbuhu fil lail." Ya. Aku menganjurkan untuk beramal saleh di 10 hari terakhir bulan Ramadhan di siang harinya sebagaimana aku menganjurkan untuk beramal saleh di malam harinya. Salah satu amalan saleh yang bisa dikerjakan di siang hari saat 10 hari terakhir adalah bersedekah. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat pertama. Kenapa sedekah disebutkan sebagai sifat pertama orang bertakwa? Maka jawabannya tadi, karena sedekah salah satu kiatnya adalah iman. Artinya gini, sedekah itu tanda iman. Orang yang bersedekah, dia kuat imannya. Kenapa? Karena dia mengimani janji Allah. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsir. Barang siapa yang menghutangi Allah, meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatkan untuknya hartanya berlipat-lipat. Dan itu perlu keimanan. Ya, itu perlu keimanan. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wal kadhiminal ghaiz. Penulis berkata, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Yakni, kata penulis, yaitu idza hasala lahum min ghairihim adhiyatun tujibu ghaidhihim. Bila terjadi dari orang lain tindakan yang menyakiti terhadapnya, yang menimbulkan kemarahan, ya, yang menimbulkan kemarahan, wa huwa imtila'u qulubihim min al-hinqi al-mujibi lil-intiqam bil qawli wal fi'l. Yaitu hati yang penuh dengan kedongkolan yang akan menimbulkan balas dendam dengan perkataan maupun perbuatan. Haulai la ya'maluna bimuqtada ittiba'il bashariyah bal yaqdhimuna ma fil qulubi min al-ghayr. Mereka tidaklah bertindak menurut tabiat kebiasaan manusia, akan tetapi mereka menahan apa yang ada di dalam hati mereka disebabkan kemarahan. Wa yasbiruna an muqabalatil musii, dan menghadapi orang yang berbuat jelek kepadanya itu dengan kesabaran. Ini yang disebut dengan al-kadhiminal ghaiz. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang al-kadhiminal ghaiz ini orang-orang manusia super, manusia luar biasa. Karena tersulut emosi, ada kesempatan untuk berbalas dendam, tidak ada yang menahan dia untuk balas dendam, tapi dia tahan demi Allah. Nah, di sini kenapa dia disebut sebagai orang bertakwa? Karena dia menahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menahan amarah. Ya, ini menahan amarah. Terutama dalam bulan Ramadhan ini. Salah satu hal yang diharamkan yang bisa menghapuskan pahala puasa adalah as-sakhab, as-siyah ma'al khisam, yaitu bertengkar sambil mengangkat suara. Ini sangat tercela dalam bulan Ramadhan dan bisa menghapuskan pahala puasa yang akhirnya puasanya cuma dapat lapar dan haus. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa? Sangat banyak sekali, tidak ada bagian dari puasanya kecuali dapat lapar dan haus. Salah satu sebabnya adalah karena dia tidak menjaga amarahnya, akhirnya mengangkat suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Artinya disebut Bukhari Muslim. Jika salah seorang dari kalian pada hari itu berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata rafath. Rafath al-kalamul fahish. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa tutlaqu ala hadha wa ala al-jima' wa ala dhikrihi minan nisa. Kalam atau perkataan yang keji, kotor, porno. Jika rafath disebutkan, maka maksudnya adalah perkataan yang berkaitan dengan keji, kotor, atau perkataan yang berkaitan dengan jima, hubungan suami istri di atas ranjang, atau semua perkataan yang berkaitan dengan penyebutan perempuan, ya, dari mulai tubuhnya, rambutnya, matanya, hidungnya, bibirnya, telinganya, lehernya, buah dadanya, sampai kepada hal yang berkaitan dengan kemaluannya. Ini namanya perbuatan rafath. Dan itu diharamkan dalam puasa, ya, dalam puasa, dan bisa menghapuskan pahala puasa. Makanya hati-hati yang sering nonton gawainya, nonton handphonenya. Sekarang udah enggak zaman lagi nonton TV. Sekarang nonton handphone orang. Yang sering nonton handphonenya, di sosial-sosial medianya, kadang-kadang tanpa terasa terlewat oleh kita gambar-gambar perempuan, video-video yang dalamnya perempuan, ya, dengan kita tidak menginginkannya, terlewat, terlihat oleh kita, dan itu mengurangi pahala puasa. Wala yaskhab, dan janganlah ketika dia puasa yaskhab. As-sakhab sama dengan as-sakhab, as-sakhab sama dengan as-sakhab, pakai sin dan pakai sad. Maknanya adalah mengangkat suara, bertengkar, berkelahi. Dan itu dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Mengangkat suara, berkelahi. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jika ada salah seorang dari kalian dihina ataupun diajak bertengkar, maka ucapkanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang menahan amarah. Di antara hadis-hadis tersebut adalah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa seorang yang bernama Jariyah bin Qudamah As-Sa'di, Jariyah bin Qudamah As-Sa'di rahimahullah, radhiyallahu anhu, أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. وهي رسول الله, kata Jariyah ini, ucapkan untukku sebuah wasiat yang bermanfaat jika aku mengerjakannya, dan jangan terlalu panjang agar aku bisa menghafalnya dan mengerjakannya dengan maksimal. Wasiat, orang ini minta wasiat kepada Rasulullah SAW. Dan ini termasuk daripada sunnatu as-salaf, kebiasaan para ulama salaf, minta wasiat dari orang baik, dari orang saleh, dari alim ulama. Kalau ketemu seorang alim, maka wasiat, minta wasiat yang bermanfaat. Maka Rasulullah SAW menjawab, la taghdab. Kan dia mintanya pendek. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, jangan marah, ya, jangan marah. Fa'ada 'alaihi hatta 'ada 'alaihi miraran. Qala dzalik kullu dzalik yaqul la taghdab. Lalu orang tersebut minta wasiat lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab seperti itu. Minta wasiat lagi, sama jawabannya. Minta wasiat lagi sama jawabannya. Terus beliau selalu mengulang la taghdab. Jangan engkau marah. Di sini timbul pertanyaan, banyak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang bermacam-macam. Para ulama menjelaskan ini sebab, salah satu sebabnya adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan orang. Jadi orang ini diberikan wasiat seperti ini karena memang cocok untuknya. Nah, ini pelajaran bagi para dai, para ustaz, para pembimbing umat, bahwa tidak semua nasihat sama diberikan kepada setiap orang. Melihat keadaan orang tersebut, melihat permasalahan orang tersebut, sehingga wasiatnya pun berbeda-beda. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan riwayat. Jariyah ibn Qudamah As-Sa'di ya rahimahu radhiyallahu anhu ketika minta wasiat tersebut kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Fa fakartu hina qala sallallahu alaihi wasallam ma qala." Lalu ketika aku minta diulang sama jawabannya, aku kemudian berpikir, kenapa sama jawabannya? Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau mengatakan, "Fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu." Ternyata sebabnya adalah kemarahan mengumpulkan keburukan seluruhnya. Nah, itu kenapa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ulang-ulang. Karena orang kalau marah ya, maka yang pertama terjadi hubungan putus. Kalau marahnya sama orang lain berarti hubungannya putus. Tapi kalau marahnya sama kerabat, apalagi kerabatnya rahim, adik, kakak, ya, orang tua, ini kerabat rahim, dekat satu rahim, paman, bibi, ya, ini kerabat rahim, keponakan, maka ini berarti putus hubungannya. Sedangkan la yadkhul jannah qati', tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kerahim. Nah, ini. Jadi ternyata keburukan mengumpulkan marah mengumpulkan seluruh keburukan. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai wasiat kemudian jawabannya itu dan diulangi permintaan wasiatnya berulang kali jawabannya itu juga. Dari sifat amarah terjadi kezaliman, pemukulan terhadap orang. Bahkan dalam tahap pembunuhan. Ya, bahkan dalam tahap pembunuhan. Dan semua kezaliman nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang membawa kepalanya di hari kiamat. Kemudian yang dia minta didatangkan pembunuhnya. Kemudian dia berkata, "Ya Rabb, sal hadza fi ma qatalani." Wahai Rabbku, tanya orang yang membunuhku ini. Kenapa dia membunuhku? Nah, ini disebabkan karena apa? Karena amarah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa sifat orang bertakwa adalah menjaga amarah? Karena amarah itu dari syaitan. Sebagaimana dalam hadis sahih atau hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama tetapi dianggap sahih oleh sebagian yang lain disebutkan dalam tafsir Imam Al-Katsir, innal ghadaba minasyaitan. Amarah itu berasal dari syaitan. Fa idza wa inna syaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Dan sesungguhnya syaitan diciptakan dari api. Dan api dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah dia berwudu. Nah, ini sebab kenapa sifat orang yang bertakwa kedua adalah menjaga amarah, menahan amarah saat memuncak, karena amarah berasal dari apa? Dari syaitan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahihnya, beliau banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan orang yang menjaga amarah. Di antara keutamaannya, perhatikan baik-baik. Orang yang menjaga amarah disebut sebagai orang yang beriman. Ya, disebut sebagai orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min jar'atin ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min jar'ati ghaizin yaqdhimuha 'abdun." Tidaklah seseorang dikatakan sebagai pemberani yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah sifat keberanian, yaitu ketika seseorang menahan amarah. Wah, ini luar biasa. Pemberani sejati itu adalah orang yang menahan amarah. Ma kadzamaha 'abdun lillah illa mala'a jawfahu iman. Tidaklah seorang hamba menahan amarahnya karena Allah, kecuali Allah akan isi tubuhnya dengan keimanan. Kemudian, keistimewaan orang yang menjaga amarah yang lain disebutkan dalam hadis yang sahih atau hasan li ghairihi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu, da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil huril 'ain syaa." Barang siapa yang menahan amarah dan dia mampu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya sampai dipilihkan bidadari yang dia kehendaki, sampai dia memilih bidadari yang dia kehendaki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini hal yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Sifat yang ketiga dari sifat orang-orang yang bertakwa. Penulis mengatakan, yadkhulu fil 'afwi 'anil nas al-'afwu 'an kulli man sa'a ilaika biqaul aw fi'l. Dan memaafkan kesalahan orang, termasuk dalam tindakan memaafkan adalah memaafkan segala hal yang terjadi dari orang yang telah berbuat jelek kepada kita dengan perkataan maupun perbuatan. Nah, ini susah memang memaafkan, para ikhwan dirahmati. Ini juga manusia suffering, susah untuk memaafkan. Padahal memaafkan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sangat banyak. Di antaranya surat An-Nisa ayat 149. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su fa inna Allah kana 'afwan qadira. Kalau seandainya kamu memperlihatkan kebaikan atau menyembunyikannya, atau kamu memaafkan kesalahan. Nah, ini termasuk daripada sifat orang beriman, memaafkan kesalahan. Maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Begitu juga misalkan, keutamaan memaafkan. Ya, kalau tadi kan menahan amarah, ini memaafkan kesalahan orang lain. Disebutkan oleh Allah keutamaannya dalam surah At-Taghabun ayat 14. Wa in ta'fu wa tasfihu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafur rahim. Jika kalian memaafkan, lapang dada, dan mengampuni, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang memaafkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaafnya kecuali kemuliaan. Jadi semakin memaafkan semakin mulia di tengah manusia. Semakin memaafkan. Dan ini memang sulit para ikhwah. Apalagi ini menghina aku sudah tuh. Jaka, nah, mun sudah jaka tuh ya. Jaka menghina nang lain, aku masih kada apa-apa. Ini menghina aku, menghina abahku. Nah. Ini padahal antara jaka dan jaka sama aja dia. Ya. Yang penting memaafkan manusia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi in kuntu lahalifan alaihinna." Tiga perkara demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, aku bersumpah atas tiga perkara ini. Salah satu dari tiga perkara tersebut adalah wala ya'fu 'abdun an madhlamatin yabtaghi fiha wajha Allah illa rafa'ahu Allah biha. Tidaklah seorang hamba memaafkan kezaliman seseorang atau sebuah kezaliman yang dia berharap dengannya wajah Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memaafkan termasuk dari sifat yang beriman dan banyak pahalanya di atasnya. Ya, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Dan memaafkan kesalahan orang, termasuk dalam tindakan memaafkan adalah orang memaafkan orang adalah memaafkan segala hal yang terjadi dari orang yang telah berbuat jelek kepada kita dengan perkataan ataupun perbuatan. Wal 'afu ablaghu minal kadzb. Lihat ini nih. Dan memaafkan itu sangat lebih baik daripada hanya sekedar menahan amarah. Orang menahan amarah, ya. Menahan amarah itu bisa mungkin sebagian. Tetapi memaafkan mungkin sebagian kurang bisa. Ya. Aku kada sangit lagi lawan si Din tuh. Tapi mun sudah berkumpul lawan si Din asanya handak mahantam jua lawan si Din. Nah, itu saya tidak marah kata orang tersebut sama dia. Tapi kalau sudah kumpul masih ingin memukulnya. Nah, ini namanya adalah orang yang tidak bisa memaafkan. Makanya penulis mengatakan di sini memaafkan sangat lebih baik atau lebih dalam terjemahannya lebih baik adalah memaafkan lebih dalam daripada hanya sekedar menahan amarah. Kemudian penulis mengatakan bi annal 'afwa tarkul mu'akhadzati ma'as samahah 'anil musyi. Karena memaafkan itu adalah tindakan meninggalkan balas dendam disertai dengan bentuk lapangan dada terhadap orang yang berbuat jelek. Ya. Jadi di dalam memaafkan itu ada dua. Pertama, meninggalkan balas dendam. Yang kedua, lapang dada. Ya. Dalam memaafkan itu ada dua. Meninggalkan balas dendam, kemudian lapang dada. Dan itu yang berbeda dengan hanya sekedar menahan amarah. Menahan amarah mungkin dia masih belum lapang dada. Tapi dia tahan amarahnya. Tapi masih ada dongkol di dalam hati. Marah di dalam hati. Sedangkan memaafkan lebih dari itu. Ya, ini pelajaran dari penulis. Bahwa memaafkan ablagh minal kadzb. Memaafkan lebih dalam dibandingkan hanya sekedar menahan amarah. Karena di dalam memaafkan ada dua hal. Yaitu tidak balas dendam, tidak marah, dan lapang dada. Kemudian penulis mengatakan, وَهَذَا إِنَّمَا يَكُنُ مِمَّنْ تَحَلَّ بِالْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَ وَتَحَلِّ بِأَخْلَاقِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَ وَتَحَلَّ مِنَ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَ. itu hanya dapat dikerjakan dari orang-orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji dan jauh dari akhlak yang tercela. Wa mimman tajara ma'allah wa 'afa an 'ibadillah rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim. Dan dari orang-orang yang bertransaksi dengan Allah dan memaafkan hamba-hamba Allah sebagai suatu kasih sayang terhadap mereka dan tindakan kebajikan kepada mereka. Ya. Wa karahatun lihusuli syarri 'alaihim. Benci dari keburukan yang menimpa agar Allah mengampuni dirinya sehingga dia mendapatkan pahala dari sisi Allah yang Maha Mulia, bukan dari hamba yang miskin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebajikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang yang berdagang, bertransaksi dengan Allah karena dia memaafkan dan lapang dada. Memaafkan dan lapang dada. Lihat, perhatikan ceritanya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh orang munafik berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Salah satu yang membicarakan tuduhan itu adalah seorang yang bernama Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini kerabatnya dari Abu Bakar As-Siddiq, tapi ikut membicarain. Dan Mistah bin Usasah ini radhiyallahu anhu, beliau dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq, tetapi ikut membicarakan berita dusta tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wallah la unfiqu ala Mistahin syai'an abada ba'da alladhi qala li Aisyah ma qal." Demi Allah, aku tidak akan bersedekah kepada Mistah lagi selamanya sesuatu apapun ketika dia mengucapkan apa yang dia ucapkan tentang Aisyah radhiyallahu anha. Itu janjinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq kepada Mistah yang merupakan kabat, kerabat beliau dan beliau nafkahi. Lalu Allah turunkan ayat. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah bertekad orang yang mulia di antara kalian dilapangkan rezekinya untuk tidak menafkahi kerabat miskin dan muhajirin. Mistah bin Utsaimin ini kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq, miskin dan termasuk muhajirin. Hendaklah mereka memaafkan dan lapang dada. Apakah kalian tidak menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian akibat memaafkan tadi? Mendengar ayat ini, itu surat An-Nur ayat 22. Mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Bala, tentu aku ingin, wahai Allah, diampuni dosa-dosaku. Wallahi inni uhibbu an yaghfirallahu li." Demi Allah, aku sangat menginginkan untuk diampuni dosa-dosaku. Faraja'a ila Mistah. Maka Abu Bakar kembali kepada Mistah. An-nafaqah allati kana yunfiqu 'alaiha. Tetap memberikan nafkah yang biasa beliau berikan. Beliau mengatakan, "Wallahi la anzu'ha minhu abada." Demi Allah, aku tidak akan melepaskan sedekah ini kepada Mistah meskipun dia sudah mengerjakan apa yang dia sudah kerjakan. Nah, ini berat. Ya. Memaafkan dan lapang dada, ini berat. Ulun memaafkan sateh. Cuma mun urusan lawan sidin tuh pinanya kada lagi pang sudah. Cuma kalau urusan dengan beliau, saya tidak lagi sudah. Jerak sudah. Ah, ini belum memaafkan. Kecuali kalau seandainya memang orang tersebut terkenalnya dengan tidak amanah misalkan. Nah, oke lah. Itu ada sebab syar'i. Tetapi kalau seandainya dia pernah bermasalah, maka pada saat itu ya dia semestinya memaafkan dan ada lagi satu lagi, lapang dada. Karena ayatnya berbunyi wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan lapang dada. Ya, sampai di sini dulu. Ini sifat yang ketiga ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.